Konsultasi Syariah. Hukum istri menolak ajakan suami karena tidak ada air. Pertanyaan, bolehkah istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan ketika tidak ada air? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tidak ada air bukan penghalang bagi seseorang untuk menghindari hadas, baik besar maupun kecil. Karena Allah telah memberikan pengganti cara bersuci bagi mereka yang tidak memiliki air atau tidak mampu menggunakan air, yaitu dengan tayamum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Pada ayat di atas, Allah menjelaskan tiga bentuk bersuci. 1. Wudu sebagai alat bersuci untuk hadas kecil. 2. Mandi besar sebagai alat bersuci untuk hadas besar. 3. Tayamum sebagai cara bersuci, pengganti wudu, dan mandi bagi mereka yang tidak memiliki air, seperti karena safar atau tidak mampu menggunakan air, seperti karena sakit. Kita tidak pernah diajarkan bahwa seseorang diminta untuk menahan kentut gara-gara tidak memiliki air wudu. Karena ketika tidak ada air, orang yang mengalami hadas kecil bisa tayamum. Demikian pula, tidak ada anjuran untuk menghindari hadas besar, yaitu hubungan badan, disebabkan tidak ada air. Karena ketika tidak ada air, mandi besar bisa digantikan dengan tayamum. Di masa silam, tidak semua rumah memiliki kamar mandi, sehingga mereka hanya bisa mandi di tempat pemandian. Terkadang ada sebagian orang yang tidak memiliki uang untuk biaya masuk ke pemandian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mendapatkan pertanyaan semacam ini. Pertanyaan tentang wanita yang diajak berhubungan badan suaminya, sementara tidak memungkinkan baginya untuk masuk ke pemandian karena tidak memiliki uang untuk bayar biaya masuk atau karena sebab yang lain. Apakah dimakruhkan bagi suaminya melakukan jima dengannya dalam kondisi semacam ini? Jawaban Syekhul Islam, Alhamdulillah, orang yang junub, baik lelaki maupun wanita, ketika tidak ada air atau dikhawatirkan membahayakan dirinya ketika menggunakan air atau tidak bisa masuk pemandian karena tidak memiliki biaya atau karena sebab lainnya, maka dia bisa sholat dengan tayamum. Demikian pula, tidak dimakruhkan bagi suami untuk mengajak hubungan badan istrinya. Dia boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya sebagaimana boleh bagi suami untuk melakukan hubungan badan ketika safar dan sholat dengan tayamum. Majmu' Fatawa. Demikian, Allahu A'lam.